Bila seorang anak laki-laki sudah berkahwin, yang manakah perlu dilulukan tanggungjawab sama ada isteri atau keluarga dalam sebuah sesebuah perkara, sedangkan dia adalah ketua keluarga dalam rumah tangganya. Baik, seorang lelaki bila berkahwin, dia tetap masih lagi ada tanggungjawab kepada orang tua. Seorang isteri, dia terlepas dah tanggungjawab pada orang tua bila dia telah ada suami. Situ beza. Orang perempuan bila kahwin, ikut laki dia lah. Lepas tu sunat ziarah ibu bapa dia. Dan siapa yang kena tanggung ibu bapa dia? Adik-adik lelaki. Adik-adik puan tak dah? Ingat baik dia tak. Nafkah mak ayah kalau susah, adik-adik lelaki kena tanggung. Orang perempuan bukan kerja cari nafkah. Orang perempuan dia bersuami, kena ikut suami dia. Bukan maknanya suruh deraka ke mak ayah, tidak. Maknanya mendulukan suami. Orang laki-laki walaupun berkahwin, pak sekalipun bini, mak ayah sakit, demam itu gini, wajib kena beri nafkah. Nafkah ni tak mesti kita pergi. Kita kirim piti pun dipanggil nafkah juga. Tak mesti kita sapa tubuh-tubuh badan. Nak? Kita kirim ke orang pun dia panggil tunai dah tanggungjawab. Dah? Dia gitu. Soalan yang terakhir.